إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد فحاضرين سيدان جماعة جمعة yang dimuliakan الله تبارك وتعالى الحمد لله نحمده تعالى kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh limpahan pahala, bulan yang penuh ampunan, bulan yang merupakan menghapus dosa-dosa. Kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan as-salawatul khamsu wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratan lima bainahunna idattunibatil kabair. Antara salat-salat yang lima dan antara Jum'ah ke Jum'ah berikutnya dan antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, penghapus-penghapus dosa apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk kita berpuasa. Allah Tabaraka Wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, as-saum, puasa merupakan satu ibadah yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menyatakan kecuali puasa. Aku yang akan membalasinya. Karena sungguhnya hambaku meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan betapa saum, puasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya melipat gandakan pahala 10 sampai 700, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pemurah yang akan memberikan pahalanya tentunya dengan berlipat-lipat ganda tanpa hitungan. Yang demikian itu diantaranya disebabkan karena puasa mengumpulkan semua jenis kesabaran. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah. As-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Was-sabru fi qadarillah, dan sabar terhadap takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dipenuhi pahala-pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Demikian pula tatkala as-saum, puasa mengumpulkan semua jenis kesabaran, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala tanpa batasan hitungan yang akan diberikan kepada hambanya tersebut. Akan tetapi, hadirin hafizakumullah, yang mungkin perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, untuk kita mencapai pahala yang demikian besar yang dijanjikan oleh Allah, bahwasanya puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tidak hanya sekedar menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seorang yang puasa haruslah menjaga seluruh anggota-anggota badannya dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga matanya dari melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Menjaga telinganya dari mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Menjaga mulutnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan menjaga seluruh anggota-anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, betapa banyak orang yang menahan diri dari lapar dan haus, yaitu puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapat dari puasa hanyalah sekedar lapar dan haus. Waliyahudzubillah. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan puasa. Yang pertama, bahwasanya hendaknya seorang yang berpuasa, dia puasa karena iman, dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tentang wajibnya puasa, mengikhlaskan niat dalam berpuasa, dan semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah, kufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hendaknya orang yang berpuasa menahan diri dari membalas kejelekan-kejelekan yang ditimpakan orang lain kepadanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, "As-sawmu junnatun. Fa idza kana sawm yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wa la yafqut. Fa in saatahu ahadun aw qatalahu falyakul in imra'un sa'im." Puasa itu adalah tameng. Maka apabila pada hari puasa kalian, janganlah kalian berkata dengan perkataan-perkataan yang keji, dan janganlah kalian bertengkar atau berteriak-teriak apabila ada seorang yang mencela kalian atau menyakiti kalian. Faliyakul, maka adalah dia mengatakan, ini meronsoin, aku adalah orang yang berpuasa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang kita kemukakan di depan bahwasanya seorang yang berpuasa hendaknya menjaga anggota-anggota badannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana makan dan minum itu merusak, dapat merusak puasa, maka demikian pula al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, bisa memotong-motong amalan pahala puasa dia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Man lam yada' qawla zuhur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Rawahu al-Bukhari. Bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh terhadap apa yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk kita mendapatkan pahala atau keutamaan-keutamaan dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya kepada kita untuk kita bisa menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu du'a. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Fahadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, itu memiliki banyak dampak-dampak yang sangat buruk. Di antaranya bahwasanya al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menghalangi seorang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, bisa menghalangi seorang dari ilmu syar'i. Kemudian pula al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, bisa mematikan hati-hati seorang hamba. Demikian pula al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, akan menjadikan seorang hamba hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyatakan, "Hanu alaihi fa'atau لو عزوا عليه لعظمهم. Mereka hina terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang hina, sehingga mereka berbuat maksiat kepada Allah. Seandainya mereka mau memuliakan Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Dan tentunya barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan, tidak akan ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Walaupun seluruh manusia memuliakan dia, menyanjung dia, akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakannya, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengangkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia, fama lahu min mukrim, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Demikian hadirin, dan tentunya di sana masih banyak akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang akan merusak pahala puasa kita. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang akan menyesal di yaumul qiyamah nanti, hanya menjadi orang yang ingat tatkala telah ditampakkan an-nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra." Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada waktu itu didatangkanlah al-jahannam, kemudian manusia ingat dan tidak ada lagi faedah manfaat dari apa yang dia ingat. Dia hanya akan bisa mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai seandainya aku berbuat amal soleh untuk kehidupanku ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qina adzab.